Tak pernah ku rasa bunda di hatimu ketika denganku saat kau belai rambutku, kau temani aku, kau basuh lukaku. Kini semua berlalu karena engkau tak memilikku. Salahkah aku mencintaimu, walau ku tahu ku tak di hatimu. Egokah aku memilikimu, walau ku tahu kau tak memilikku. Tuhan, cabut nyawamu agar tak ada yang milikimu. Sadar kini ku tak rela, indah ku telah sirna, mimpiku tak nyata. Kini semua berlalu karena engkau tak memilikku. Salahkah aku mencintaimu, walau ku tahu ku tak di hatimu. Egokah aku memilikimu, walau ku tahu kau tak memilikku. Ku harap Tuhan, cabut nyawamu agar tak ada.